Selepas kau pergi, tinggallah di sini ku sendiri. Ku merasakan sesuatu yang telah hilang di dalam hidupku. Dalam lubuk hatiku, ku yakin kau pun sebenarnya tak inginkan lepas dariku. Tahukah kau kini ku terluka, bantu aku membencimu. Ku terlalu mencintaimu, dirimu begitu berarti untukku. Kau telah mencinta dan dicintai kekasihmu. Ini tak adil bagiku. Hilanglah damba, tinggallah hampa. Bantu aku membencimu. Ku terlalu mencintaimu, dirimu begitu berarti untukku. Selepas kau pergi, tinggallah di sini ku sendiri. Ku merasakan sesuatu yang telah hilang dari ingatanku.